kasihku, kasihku yang jauh. Dalam lamunan aku terpaku, diam terbisu dalam sepiku, resah hasrat harapku menanti janjimu, kapan kan bertemu. Di waktu yang terus berlalu, menjaga setia dalam raguku. Meski kini kau tak ada di sisiku, ku tetap padamu. Ku nyanyikan lagu done.